صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam: آيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Calon bayi ini celaka ataukah dia bahagia? Fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi zat yang tiada sembahan yang hak selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dia benar mengerjakan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tatkala jarak antara dia dengan surga tersebut tinggal sehasta, fayasbiqu 'alaihi alkitab, namun catatan Allah tentang orang ini telah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli nar, maka dia pun di akhir kehidupannya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sungguhnya salah seorang di antara kalian benar melakukan perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dan neraka itu tinggal satu hasta. Fayasbiqu 'alaihi alkitab, namun catatan Allah telah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli aljannati, maka dia pun melakukan, yakni di akhir kehidupannya dia melakukan amal atau perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini muttafaqun 'alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah salah satu hadis yang agung, salah satu hadis yang mengajarkan kepada kita tentang, atau memberitahukan kepada kita tentang proses terjadinya, yakni manusia ketika dalam perut ibunya. Dan penemuan ini atau hadis ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan terbukti Dalam penemuan ilmu pengetahuan, apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terbukti tentang proses terjadinya janin dalam perut ibu. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau akan menyampaikan hadis ini. Karena hadis ini mencakup pembicaraan tentang sesuatu yang gaib, yang ketika itu belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan, tidak pernah diselidiki oleh manusia. Ya, makanya beliau mengatakan bahwa Nabi SAW, dia adalah as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur dalam pembicaraannya. Sehingga orang yang mendengar hadis ini, dia tidak akan mendustakan hadis ini. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika menyampaikan hadis ini, wa huwa as-sadiqul masduq. Dan dia sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur dan seorang yang dibenarkan perkataannya. Ya. Baru kemudian Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini, di antara keagungan hadis ini, dia menjelaskan kepada kita tentang proses kejadian manusia, yang mana tentu hadis ini berkaitan dengan iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir ketetapan Allah azza wa jalla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menentukan, telah memutuskan bagi setiap orang akan umurnya, rezekinya, amal perbuatannya, dan apakah orang ini celaka ataukah orang ini bahagia. Tetapi ilmu ini hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang menetapkannya. Sementara kita sebagai pribadi-pribadi dari ciptaan Allah ini, kita tidak mengetahui apa yang telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, seyogyanya atau bahkan menjadi kewajiban seorang hamba adalah dia berbuat sesuatu. Dia beramal. Ya. Dia berbuat. Ketika dia telah beriman kepada Allah, dia mengetahui kewajiban-kewajibannya dan dia mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah, maka tugasnya adalah beramal, melakukan amal-amal kebaikan. Tidak boleh seorang mengatakan kalau memang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala bahwa aku ini di neraka atau aku ini di surga, untuk apa kita mengerjakan sesuatu? Untuk apa lagi kita berbuat? Ini perkataan tidak benar. Mengapa demikian? Karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba tidak mengetahui tentang apa yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mencatatnya. Dan itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk beramal. Kita diperintahkan untuk beriman. Kita diperintahkan untuk beramal soleh. Kita dilarang mendekati perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Maka dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah melarangnya, dan kita beramal dan kita berbuat, maka ini berarti kita telah melakukan sebab. Selebihnya serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa kita beramal? Jika memang sudah dicatat oleh Allah ta'ala, ini keliru. Kita balik bertanya kepada orang yang mengatakan demikian, apakah Anda tahu apa yang Allah catat tentang Anda? Oh, dia tidak tahu. Ya. Satu contoh yang gampang. Contoh yang mudah, yang menunjukkan seorang melakukan usaha atau melakukan sebab. Ketika seorang, dia akan membuat satu perusahaan atau satu usaha. Ya. Ketika dia melakukan satu usaha atau akan melakukan satu usaha, dia mengadakan perencanaan. Berapa modalnya? Apa saja yang diperlukan dari segi peralatan, dari segi biaya untuk bangunannya, kemudian berapa tahun kira-kira modalnya akan kembali, berapa keuntungannya, dan seterusnya. Lah, mengapa di dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, seorang melakukan perencanaan yang begitu matang? Karena dia takut akan kerugian. Ya. Mengapa dia tidak mengatakan, kalau memang sudah dicatat oleh Allah, aku ini bakal untung di dalam membuka perusahaanku ini, ya, pokoknya aku lakukan. Tidak usah pakai perencanaan. Ya. Tapi kenapa manusia ketika dalam masalah duniawi, mereka membuat perencanaan yang matang. Mereka lakukan langkah-langkah konkret yang mengarah kepada meraih keuntungan yang mereka inginkan. Namun di dalam masalah akhirat, di dalam masalah agama, mereka tidak mau melakukannya. Nah, ini berarti satu ketimpangan dalam memahami agama Allah ini. Oleh karena itu, ketika seorang beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir Allah, bahwa Allah yang menetapkan segala sesuatu, hendaklah dia berbuat. Dia melakukan sebab. Apa yang Allah perintahkan, dikerjakannya. Apa yang dilarang oleh Allah, ditinggalkannya. Ya. Selebihnya dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia terus berdoa, minta pada Allah. Minta keselamatan. Minta husnul khatimah, mati yang baik. Minta ketetapan di atas iman dan Islam. Ya, karena banyaknya godaan-godaan. Kalau dia sudah melakukan upaya-upaya, ya, yang diperintahkan oleh agama Allah, oleh syariat Allah Azza wa Jalla, selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi, hadis ini bukan kemudian menyuruh seseorang untuk berpangku tangan, bersandar kepada takdir, karena dia tidak mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dia diperintahkan adalah berbuat. Yang dia diperintahkan adalah beramal. Yang dia diperintahkan adalah untuk melakukan sebab-sebab. Karena dengan melakukan sebab, ini berarti seorang telah menjalani atau menjalankan apa yang menjadi sunnatullah. Karena Allah mengajarkan, Allah atau Allah yang mengajarkan kepada kita. Allah mendidik kita. Dari peristiwa-peristiwa besar tentang para Rasul Allah, para Nabi-Nabi Allah, orang-orang yang mulia, mereka dijamin surga, mereka diuji oleh Allah, mereka taat kepada Allah, mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah, dan mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka adalah orang yang dijamin oleh Allah. Karena mereka para Rasul Allah, mereka para Anbiya Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun demikian, mereka tetap beribadah pada Allah, taat pada Allah, jauh dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada para nabi yang mengatakan, ya kalau sudah takdir, ya, kalau sudah takdir, umatku akan banyak. Kalau sudah takdir, umatku, walaupun aku berdakwah, tidak akan ada umat atau pengikutku. Tidak ada yang mengatakan demikian. Tetapi mereka menjalankan. Mereka apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka lakukan. Mereka sabar. Mereka tabah. Mereka beribadah pada Allah. Ya. Ini menunjukkan pemahaman yang benar terhadap takdir Allah. Ya. Jadi, disinilah perlu seorang betul-betul dia beriman kepada takdir, tetapi dengan melaksanakan sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk melakukan sebab. Padahal Allah berkuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk melakukan sebab, melakukan sesuatu. Selebihnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukul batu dengan tongkatnya. Lalu terpancar dari batu itu 12 mata air. Ya, yang menunjukkan 12 kabilah Bani Israel. Seandainya Allah menghendaki tanpa Musa memukul dengan tongkatnya akan batu tersebut, air itu diperintahkan oleh Allah untuk terpancar 12 mata air, maka akan terpancar 12 mata air. Kalau Allah menghendaki. Tetapi Allah menyuruh. Dan Allah mendidik, mengajarkan kita untuk melakukan sebab. Makanya Allah mengatakan kepada Musa, idrib bi asokal hajar. Famfajaru minha minhu itna asra itna asra aynan. Nah, Musa memukul batu itu, maka terpancarlah dari batu itu ya, 12 mata air. 12 mata air. Nah, ini menunjukkan perintah untuk melakukan sebab. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki, Laut Merah terbelah menjadi dua tanpa dengan tongkat Nabi Musa. Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Tetapi ketika akan menyeberang dari Mesir ke Palestina, ya, semoga Allah mengembalikan Palestina kepada kaum muslimin. Ketika Allah memerintahkan, kalau Allah menghendaki, Allah akan membelah laut itu dan sendirinya. Tapi Allah memerintahkan Musa untuk memukul dengan tongkatnya akan lautan. Laut Merah itu kemudian terpecah menjadi dua. Nah, ini menunjukkan kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Kita beriman kepada takdir. Dan sebab itu pun salah satu dari takdir Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mentakdirkan membuat sebab. Ya, meskipun sebab itu bukan segala-galanya. Ya, sebab itu ketika seorang telah melakukan sebab, itu bukan berarti pasti akan apa yang diinginkannya terjadi. Tidak. Tetapi paling tidak dia telah melakukan sesuatu. Ya, dia telah melakukan sesuatu. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita iman kepada takdir. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tapi kita diperintahkan untuk berbuat, untuk beramal, ya, untuk melakukan sebab. Selebihnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang proses pembuatan manusia, terciptanya manusia dalam perut ibu. Pertama adalah nutfah berupa sperma selama 40 hari. Kemudian beralih menjadi segumpal darah pada 40 hari berikutnya. Kemudian berubah menjadi daging setelah 40 hari. Dan selama 40 hari berikutnya dia menjadi segumpal daging yang kemudian terbentuk tubuh seorang janin atau manusia, baru kemudian ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut oleh malaikat al-muwakkalu birrahim. Kata An-Nawawi, malaikat ini beliau sebut dengan al-malakul muwakkalu bi ar-rahim. Malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniupkan ruh dan mencatat apa yang dicatat yang diperintahkan oleh Allah dalam rahim ibu seorang bayi. Dan ini wajib kita imani, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dia yang maha mengetahui, dia yang mengatur segala sesuatu. Maka apa yang telah ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik bagi seorang hamba. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kehidupan seorang hamba. Mulai dari janin, semenjak dia menjadi dari janin sampai kepada akhirat. Karena di sini disebutkan, termasuk yang dicatat adalah, apakah dia orang ini syaqiyun atau sa'idun. Apakah dia celaka atau dia bahagia. Ini perihal kehidupan di akhirat. Maka hadis ini mencakup kehidupan seorang hamba. Ya. Mulai dari dalam perut ibunya sampai di akhirat kelak. Ya. Sampai di akhirat kelak. Maka dari itu seorang, ya, ketika mendengar hadis ini, harus ada rasa khawatir dalam dirinya. Sehingga ketika dia melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dia tidak tertipu. Dia tidak terperdaya dengan amal-amalnya. Ya. Dia tidak terperdaya dengan amal-amal perbuatannya, amal kebaikannya. Demikian pula, ya, ketika dia melakukan satu dosa atau banyak melakukan dosa, dia pun tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian keterangan dari para ulama, bahkan dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis itu berbunyi, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati fima yabtu linnas." Sesungguhnya seorang melakukan suatu amal dari perbuatan ahli surga menurut pandangan manusia. Ya. Orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang memberikan sedekah, dan seterusnya. Ini adalah amal-amal kebaikan menurut pandangan manusia. Tetapi mengapa orang yang demikian keadaannya dalam kasat mata manusia, pada akhir hayatnya kalau ditakdirkan dia neraka, dia masuk neraka? Para ulama menyebutkan, karena ada hal-hal yang disembunyikan dalam dirinya yang tidak benar, yang merusak nilai dari amal ibadahnya, yang merusak dan menggugurkan amal-amal kebaikannya. Seperti ada kesyirikan dalam dirinya, ada riya, dia mengerjakan bukan karena Allah, tetapi untuk dilihat oleh manusia, ya, untuk dipuji oleh manusia, sehingga amalnya gugur. Tetapi menurut pandangan manusia, bahwa orang ini melakukan amal kebaikan. Nah, di sini pentingnya kita dalam beramal selalu betul-betul memperbaiki niat-niat kita. Ya, memperbaiki niat kita. Dalam arti mengikhlaskan amal ibadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai seorang mengotori amal ibadahnya, mengotori amal kebaikannya dengan niat-niat yang tidak benar, minta dipuji oleh manusia, berharap disanjung oleh manusia, berharap kedudukan di tengah masyarakat, berharap mendapat pengaruh terhadap manusia dan seterusnya. Jangan sampai demikian. Ya, karena ini semua akan menggugurkan nilai dari amal perbuatan seseorang, menggugurkan amal seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu hadis ini yakni mengandung ya atau memberikan rasa kekhawatiran dalam diri seseorang. Ya. Kekhawatiran dalam diri seseorang. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah beliau membawakan hadis ini dalam bab al-khawf. Karena dalam hadis ini berbunyi, yang diantara kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah. Oh, seorang di antara kalian, dia melakukan perbuatan amalan-amalan ahli surga satu hasta, dia dimasukkan dalam neraka. Karena Allah telah mencatatnya. Nah, ini supaya seorang itu jangan tergiur, jangan terperdaya dengan amal ibadah yang dia lakukan. Hendaklah dia selalu minta pada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang betul-betul beramal karena Allah, takut kepada Allah. Ya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau setiap pagi berdoa minta kepada Allah 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu bermanfaat. Aku mohon kepada Engkau rezeki yang baik, yang halal. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah, amal perbuatan yang dikabulkan, yang diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap salat subuh, selesai salat subuh beliau membaca doa tersebut, minta agar amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau tidak terperdaya dengan amal perbuatannya, dengan amal ibadahnya. Padahal beliau adalah orang yang dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan ya, betapa pentingnya seorang tidak terpengaruh, tidak tergiur, tidak terperdaya, tidak tertipu dan amal kebaikan yang dilakukan. Tetapi justru dia hanya berharap pada Allah Azza wa Jalla. Dia melakukannya, memenuhi syarat rukunnya, kemudian dia ikhlas pada Allah, untuk Allah Ta'ala, selebihnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang seorang hamba yang dia terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kemaksiatan, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemaksiatan. Dia pun tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang maha pengampun, Allah zat yang menerima taubat hamba-hambanya, Allah zat yang senang ketika hambanya kembali kepadanya. Ya. Maka dari itu, ya, seorang hamba yang dia terjerumus dalam dosa, dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya. Karena bisa jadi seorang hamba ketika dia melakukan amal-amal perbuatan dosa, amal-amal ahli neraka, tetapi kemudian di akhir kehidupannya, ketika jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Ini menunjukkan di akhir-akhir kehidupannya dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia melakukan amal-amal ahli surga, maka dia dimasukkan ke dalam surga. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ. Dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tidak ada yang bisa mencegah Allah dari pemberiannya. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang terjerumus dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, hendaklah dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Segera dia kembali kepada Allah, bertobat pada Allah, minta ampun pada Allah, dan menggantikan dengan amal-amal kebaikan dan memperbanyak amal soleh. Ya. Sehingga dengan demikian diharapkan dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla dan termasuk hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga Allah dan rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang yang melakukan amal soleh, hendaknya dia itu istiqomah dalam amal soleh itu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayu amalin ahabbu ila Allah, amal perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah, maka dijawab oleh Nabi sallam adwamuha wa in qalla. Ya. Adwamuhu wa in qalla. Bahwa amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dilakukan terus menerus, arti istiqamah, walaupun sedikit amal itu. Karena dalam hadis ini disebutkan, sesungguhnya seorang di antara kalian melakukan amal ahli surga sampai dia mendekati antara surga dan dia dan surga. Nah, ini menunjukkan istiqamah dalam beramal kebaikan, dalam beramal soleh. Kita dianjurkan untuk istiqamah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hal yang tidak diragukan oleh setiap orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu akan ada hari kiamat, manusia dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dari apa yang telah diperintahkan, apa yang telah diwajibkan oleh Allah dalam kehidupannya di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setiap orang beriman akan adanya hari kiamat. Tidak ada keraguan pada tentang kedatangannya hari tersebut, yaitu hari kiamat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang takdir Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah taala tidak ada yang bisa menggugatnya. Dan Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Allah zat yang maha adil. Ya. Allah zat yang maha adil. Dan Allah tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya. Tetapi para hambalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Ya. Jangan seorang pernah menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita akan ditanya oleh Allah tentang perbuatan kita. Dan tentang perbuatan Allah tidak ada yang bertanya pada Allah. Lima fa'alta. Ya Allah, kenapa engkau berbuat demikian? Tidak. Tapi Allah Ta'ala, dia bertanya kepada kita tentang apa yang kita lakukan. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah tentang amal perbuatan mereka. Dan kita sebagai seorang beriman, ya, wajib beriman bahwa Allah adalah zat yang maha adil. Dalam semua dalam firman-Nya, dalam perbuatannya, dalam takdirnya. Allah adalah zat yang maha adil. Ya. Allah tidak pernah berbuat kezaliman pada hamba-hambanya. Karena Allah telah mengharamkan berbuat zalim pada hambanya. Ya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Allah mengharamkan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah mengharamkan dirinya. Allah mampu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Bukan tidak. Tetapi Allah haramkan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Dan aku jadikan perbuatan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. فَلَا تَظَلَمُوا. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi yang jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil. Allah tidak pernah berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Dan Allah maha kuasa. فَعَلُوا لِمَا يُرِيدْ. Dia berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa menghukumi Allah. Tidak ada yang bisa mencegah Allah. Ya, dan Allah berbuat tentu yang terbaik bagi ciptaannya. Ya, jalla jalaluhu. Tabaraka ismuhu. Wa jalla sya'nuhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada di sini juga menjelaskan kepada kita. Ya, tentang anjuran agar seorang hamba merasa puas dan selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang Allah berikan, yang dianugerahkan oleh Allah, kita bersyukur. Karena Allah sudah menentukan rezeki hamba-hambanya. Sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa yang dia dapat. Yang hamba itu dah peroleh selama hidupnya. Dan seorang tidak akan mati sebelum habis rezekinya. Seorang tidak akan meninggal sebelum habis rezekinya. Kalau sudah habis rezekinya, maka datang saatnya dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya seorang hamba selalu bersyukur pada Allah, puas dengan apa yang Allah berikan, dan semua ini tidak melarang seseorang untuk dia bekerja, untuk dia mencari nafkah, untuk dia mencari rezeki, tetapi dia harus yakin bahwa semua telah ditentukan oleh Allah azza wa jalla. Sehingga kita merasa puas, kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rezeki yang dianugerahkan kepada kita. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla yang mana dia mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ya, makanya Allah Ta'ala mengetahui yang juz'iyat dan kulliyat. Allah mengetahui segala hal yang terperinci dan yang global. Semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang tertutup bagi Allah. Ya. Ini akidah al-sunnah wal-jama'ah. Ya. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah azza wa jalla. Ya. Dari mulai benda yang terkecil sampai yang terbesar dari makhluk ciptaannya, Allah mengetahuinya secara terperinci dan secara global. Ya. Allah mengetahuinya dan Allah membagi rezeki pada hamba-hambanya. Ya. Dan ukuran-ukuran yang sudah Allah tetapkan. Ya. Maka tidak mungkin rezeki seseorang lari kepada orang lain. Apa yang Allah akan berikan pada seorang tidak akan pindah kepada yang lainnya. Kalau memang terkesan pindah pada yang lainnya, memang bukan rezekinya. Itu rezekinya orang itu. Ya, ini masalah-masalah keimanan. Ya, terhadap apa yang dianugerahkan, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang selalu bersyukur dan apa yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu diantara yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa anhu juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70 alf zimam. Ma kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha." Yang artinya bahwa di hari kiamat kelak Yu'ta akan didatangkan neraka itu, yaitu neraka jahannam pada hari kiamat. Dan ada pengikatnya, itu ada 70 ribu zimam. Ya. 70 ribu zimam. Ya. Ma'akulli zimamin sab'un alf malak. Ya jurrunaha. Setiap zimam itu, semacam pengikat, pengendali, itu ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Jadi kalau dikali 7 kali 7, ini ada 4,9 miliar malaikat. Allahu Akbar. Itu yang membawa neraka itu. Yu'ta bi jahannam. Ya. Maka jahannam adalah azab Allah. Ini siapa untuk orang-orang yang berhak mendapat azab. Waliyadzubillah. Maka dari itu Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab tentang al-khauf. Ini menunjukkan salah satu dari makhluk Allah Azza wa Jalla itu neraka, jahannam. Demikian besarnya. Bahkan tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Sehingga neraka selalu bertanya ketika dimasukkan kepadanya, ya, orang-orang yang durhaka. Ya. Ditanya oleh Allah Ta'ala, halim tala'ati, apakah kamu sudah penuh? Hal min mazid? Maka neraka menjawab, apa masih ada tambahan? Yani masih terus dia tuh bisa menerima tambahan yang dilemparkan ke dalamnya. Waliyadzubillah. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Menanamkan rasa takut dalam diri seorang hamba. Ya. Akan azab Allah. Dan pernah kami jelaskan bahwa di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menanamkan rasa takut kepada hamba-hambanya, itu terkadang Allah menyuruh seseorang, ya, atau yani memerintahkan pada seorang untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut pada dirinya, kepada Allah. Kemudian ada dalam bentuk ayat yang menjelaskan untuk takut kepada azab Allah. Ya. Kepada neraka. Yang ketiga, ada ayat-ayat yang menjelaskan atau yang memerintahkan kepada kita untuk takut kepada hari terjadinya azab tersebut. Ya, yang terbesar adalah di hari kiamat kelak. Contoh yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk takut pada Allah, pada zat-Nya, yaitu firman Allah dalam banyak ayat Al-Quran, ittaqullah. Ya. Takutlah kalian kepada Allah. Wa yuhadzirullahu nafsah. Yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah yang mengingatkan kepada kalian agar takutlah kalian kepada dirinya. Jadi sejumlah ayat dalam Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ayat yang memerintahkan untuk takut kepada azab-Nya. Fattaqun nar. Ya. Allati waquduhan nas wal ijarah. Maka takutlah kalian kepada api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Nah, ini menunjukkan ayat yang satu contoh ayat yang menunjukkan bahwa Allah perintahkan kita untuk takut kepada azab-Nya. Kemudian yang ketiga, yaitu seperti firman Allah Azza wa Jalla, ittaqu yawman ya turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Yaitu hari kiamat kelak. Ya, takut pada hari yang situ terjadinya azab Allah terlihat, dan orang-orang yang berhak mendapatkan azab Allah akan dimasukkan ke dalam azab tersebut. A'adzanallahu min. Semoga Allah melindungi kita dari azabnya. Ya. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam rahmatnya. Ini harapan seorang mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga tentu memberikan pelajaran tentang betapa besarnya salah satu dari ciptaan Allah azza wa jalla, yaitu neraka. Ya. Neraka jahannam. Dan ini adalah dar al-kuffar wal-munafiqin wal-musyrikin. Neraka jahannam ini perkampungan yang Allah siapkan. Dan segala macam azab yang ada di dalamnya. Untuk orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak beriman kepada apa-apa yang wajib mereka imani. Juga Allah siapkan untuk orang-orang munafiqin. Nifaq yang besar. Yang hanya yang menampakkan keislaman. Menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Ya. Itu orang-orang munafiqin. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Jadi neraka adalah dar tempat tinggal mereka, orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin. Dan syirik yang akbar, syirik yang besar, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu. Ya, ini tempatnya adalah di neraka. Ya, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di atas iman dan Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga tentang neraka itu. Ada zimam, ya semacam pengikat yang ditarik oleh atau digiring oleh para malaikat. Ya. 70 ribu zimam, setiap satu pengikat itu ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Jadi 70 kali 70. Ya. Itu bisa dibayangkan. Dan para malaikat Allah bukan malaikat yang seperti kita. Ya, mereka dengan berbagai macam apa besar yang Allah ciptakan tentang mereka. Wallahu a'lam bihim, kita tidak tahu tentang mereka. Hakikat khilqah mereka seperti apa. Tapi yang jelas bahwa mereka mempunyai kekuatan yang dahsyat. Yang mereka mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang bilangan para malaikat yang membawa atau menarik neraka tersebut. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang kewajiban beriman kepada berita-berita yang berkaitan dengan akidah. Meskipun dari satu orang yang memberitakannya. Karena hadis ini termasuk hadis ahad. Ya. Bukan hadis mutawatir. Menjelaskan masalah akidah. Dan kita wajib beriman. Tidak bisa kemudian kita mengatakan itu kan khobarnya khobar ahad. Ya. Sehingga tidak apa, ya boleh dipercaya, boleh tidak. Ini tidak benar. Kita harus beriman. Selama berita itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berita itu benar dari beliau, dari jalur yang sahih, maka wajib kita beriman padanya. Entah dalam masalah hukum ataupun dalam masalah akidah dan yang lainnya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita juga ya, peringatan kepada hamba-hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah dan untuk menyembah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah ya, dan takut pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah mengancam dan azab-azabnya kepada hamba-hambanya yang tidak taat kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara itu dua hadis yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini dari bab al-khauf. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita al-khauf. Rasa takut yang mendorong kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Demikian apa yang disampaikan, yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaAllah setelah ini ada sesi tanya jawab. Aku lukau lihada wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas penyampaian materi kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dari penjelasan lanjutan di beberapa hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Dan yang khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 atau Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat melalui nomor 0819896543. Baik, satu pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan. 6 dari Ibu Harlin di Garut. Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Syukran dan terima kasih atas jawabannya. Kita ulangi untuk pertanyaan di pesan singkat. Ustadz, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa kita telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Itu telepon ke sana. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, karena suatu hal masalah teknis kami belum bisa mendengar suara dan pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Oleh karena itu kami berharap untuk bersabar sejenak dan kami kembalikan kepada pembawa acara di Jakarta, Huna Abdul Ghaffar. Namsat barakallahu fikum atas penyampaian yang telah disampaikan dan mungkin kita akan jeda sejenak untuk melanjutkan sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di saluran Telekom dan Kajian Islam. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Baik, assalamualaikum pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Anda masih bersama saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Roja dan Roja TV dan Radio Roja. Dalam program kajian ilmiah kitab Riyadhus Shalihin dan kita telah masuk ke sesi tanya jawab dan berikut kami bacakan untuk pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Ibu Harlin di Garut. Ustadz, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa kita telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Syukran atas jawabannya. Baik, pertanyaan beliau Ibu Harlin ya, tentang bagaimana seorang mengetahui bahwa dia mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tentu hal ini ya bisa dirasa oleh seseorang. Ada perbedaan dalam dirinya ketika dia ingin menerima kebenaran, dia ingin memperbaiki dirinya, kemudian tidak hanya keinginan, tetapi dia mewujudkan apa yang diinginkannya itu. Jadi semacam ada kesadaran yang muncul dalam dirinya. Itulah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kemauan dalam diri seseorang untuk menerima kebenaran, untuk meninggalkan perbuatan maksiat, untuk meningkatkan amal kebaikannya. Demikian pula ketika dia merenungkan kehidupan dia di dunia ini, ya. Hidup yang sementara, dan dia akan dipanggil oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian itu semua merubah pola hidupnya. Jadi yang sebelumnya mungkin orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang tidak menggubris tentang kehidupan akhirat, tentang agama, tiba-tiba ada perasaan seperti itu. Karena mungkin dia mendengar suatu kalimat, atau mendengar suatu ceramah, atau mungkin karena doa yang dia pernah doakan, atau doa dari orang tuanya. Jadi, sebetulnya banyak sebab seorang mendapatkan hidayah, tapi ketika dia tergerak dalam dirinya untuk berbuat yang terbaik, atau untuk memperbaiki dirinya, untuk kembali kepada Allah, inilah di antara tanda-tanda ya bahwa dia diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika seorang dalam keadaan demikian, hendaklah dia betul-betul menyambut dengan melakukan sesuatu tindakan yang positif untuk dirinya, yaitu dan memperbaiki dirinya. Ya, memperbaiki dirinya, mendekatkan diri pada Allah, mulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, mendekati teman-teman yang baik. Ya, ini harus ada langkah yang dia lakukan. Karena hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang ada orang mendapat hidayah hanya mendengar satu kalimat dari saudaranya. Atau ketika mungkin dia melewati satu tempat, di sana ada orang yang menasihati seseorang. Dia mendengar ucapan, apa yang dinasihati, hanya satu kalimat, satu kata, satu kalimat. Kemudian dia tersentuh dalam hatinya. Lalu dia menyadari keadaannya. Maka ini bagian dari hidayah. Dan Allah mempunyai banyak cara ketika memberikan hidayah kepada seorang hamba atau kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita coba akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon 0218236543. Baik, silakan kita sapa. Halo. Iya, mau nanya. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana, maaf? Dari Ibu Ani di Kalimantan Timur, Samarinda. Kalimantan Timur. Silakan Ibu Ani. Nah. Ini mau nanya mengenai anu riba ya. Kan anak saya itu kan kerja di BPD. Di bank konvensional ya. Dia sudah 10 tahunan. Jadi kan saya ini juga baru tahu nih, udah berapa tahun. Kalau itu kan riba ya, Ustaz ya. Silakan disampaikan pertanyaannya, Bu. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan langsung ke inti pertanyaannya, silakan. Jadi itu dia saya kasih tahu, maksud saya suruh keluar gitu kan, tapi dia bilang gini, gimana kalau dia keluar cari kerjaan dulu, bilang gitu loh. Gimana itu, Ustaz? Baik. Syukron atas pertanyaannya, ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, tentang pertanyaan tersebut bahwa memang ini kembali kepada keyakinan seseorang. Dalam arti keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika seorang yakin tatkala dia akan meninggalkan suatu perbuatan yang ya bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan apa yang dan syariat Allah Azza wa Jalla, kalau dia yakin bahwa Allah Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang akan memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya yang ingin memperbaiki diri mereka, maka tentu dia akan dengan mantap meninggalkan apa yang dilarang tersebut. Karena begini, Allah telah menjanjikan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, dia meninggalkan satu maksiat betul-betul karena Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Ya, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari tempat yang tidak pernah dia duga. Ini kembali kepada keyakinan. Maka kepada ya penanya, ya silakan ibu tetap terus menasihati, ya menasihati anak, ibu, dan juga mungkin bisa diupayakan ada jalan keluar yang untuk sebagai pengganti pekerjaannya, sehingga dia pun nanti tidak akan bingung ketika keluar. Tapi memang kadang-kadang ada hal-hal yang seorang harus bersabar dalam hal tersebut, ya. Tapi kewajiban nasihat terus nasihati, terus ingatkan, dan kepada sang anak yakinlah pada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya, dia akan memberikan kepada orang-orang yang takut kepadanya, ya, yang bertakwa kepadanya akan memberikan jalan keluar, dan Allah maha besar untuk melakukan hal tersebut, ya. Nah, ini keyakinan demikian apabila telah tertanam dalam diri seseorang, maka dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dengan tanpa ada rasa khawatir, karena dia yakin pada Allah Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang akan menganugerahkan kepada dia jalan keluar, maka insya Allah dengan keyakinan tersebut dia akan dengan ringan hatinya meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan, dan mohon maaf mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz, dan juga para pendengar serta pemirsa. Mohon untuk menyampaikan sebuah ikhtitam atau khulasah dari perjumpaan kita di kesempatan pelajaran kajian pagi ini Ustaz. Nah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada penghujung dari kajian kita ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah dalam kehidupan kita, menambah ilmu dan amal yang soleh sebagai bekal kita dalam menghadapi hari yang dahsyat, yaitu hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang kedua yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, marilah kita terus menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan izin Allah dapat memberikan perubahan-perubahan pada diri kita, baik lahir maupun batin, secara kontinu. Karena menuntut ilmu, kalau tidak bersifat terus-menerus, maka ini akan menjadikan seorang lupakan ilmu tersebut. Jadi menuntut ilmu dengan istiqomah, kemudian mengamalkan apa yang kita peroleh walaupun sedikit, tapi kita istiqomah dalam melakukan amal kebaikan tersebut. Kemudian juga pada kesempatan yang baik ini, kami ingatkan kepada kaum muslimin, agar marilah kita menjadi orang yang pandai di dalam manfaatkan waktu dan umur kita, dan kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, tapi kita pusatkan perhatian kita pada hal-hal yang akan membawa manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk dunia kita, dan yang juga tentu untuk akhirat kita sebagai tujuan dari kehidupan seorang mukmin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bukti pemahaman seseorang terhadap Islam, pemahaman itu benar adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.